warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Khalil fi din asadumullah. Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Melanjutkan sedikit pembahasan kita dari bab yang ke-39, yaitu bab yang terangkan tentang wajibnya untuk berhukum ya, dengan hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu wajibnya untuk menjadikan Al-Quran demikian pula As-Sunnah sebagai referensi dan rujukan di dalam menetapkan sebuah keputusan, terlebih ketika terjadi perselisihan. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya hadis atau sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tab'an lima ji'tu bihi, bahwa tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Dan telah kita terangkan bahwa dari sisi keabsahan riwayat ini, maka para ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang lemah. Ya, meskipun ada sebahagian yang menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, namun mayoritas para ulama, ya, kalaupun tidak semuanya, ini menyatakan lemahnya. Ya, seperti Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, demikian pula para imam yang lainnya. Ya, meskipun demikian, makna dan kandungan di dalam riwayat ini sahih. Ya, bahwa ya, seorang tidaklah dianggap beriman ya, atau tidak sempurna keimanannya kepada Allah dan Rasulnya sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia kesampingkan pendapat pribadinya ya, ketika bertentangan dengan ya, hukum Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan egonya, ya, dia tundukkan hawa nafsunya, ya, ataupun fanatisme golongannya, atau taklidnya terhadap tokohnya, ya, manakala itu semuanya, ya, bertentangan dengan keputusan Allah dan Rasulnya, maka, ya, dia pun mendahulukan. Ya, apa kata Allah dan apa kata Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kemudian telah kita sebutkan pula sebuah riwayat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau Amir bin Syarahil. Ada pula yang menyebutkan Amr, di mana beliau mengisahkan bahwa dahulu pernah terjadi perselisihan antara seseorang dari kalangan munafikin dengan seseorang dari kalangan Yahudi. Dan kemudian ya, si Yahudi ini mengajak kepada si munafik tersebut untuk berhukum kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Dan yang melatar belakangi, ya, kenapa si Yahudi ini ya, mau berhukum dengan Nabi Muhammad, karena dia mengenal bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam itu tidak mau dan tidak ingin menerima rishwah ya, dan nasuat. Ya. Adapun kaum munafikin atau si munafik tadi menyatakan, ya, kalau kita mau berhukum, ya kita berhukum kepada orang Yahudi. Ya. Dan ternyata yang latar belakangi ya, si munafik tersebut, ya, ketika terjadi perselisihan itu inginnya ya, ditengahi dan diadili oleh seorang Yahudi, ya, karena masyhur bahwa orang Yahudi ini ya mau mengambil rishwah dan suap, yang kemudian ya akhirnya keduanya pun sepakat untuk mendatangi seorang dukun dari ya suku Juhainah, ya ya kemudian Allah turunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an ya dalam surat An-Nisa ayat 60 ya. Alam tara ila alladziina yaz'umuun. Ya. Annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Yuriduuna an yatahaakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Wa yuridu asy-syaitaanu an yudillahum dhalaalan ba'ida. Ya, tidakkah kalian melihat bahwa mereka menyangka ya, telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada anda wahai Nabi, mungkin pula beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada ya, para rasul sebelummu. Ya, namun ternyata pada praktiknya mereka ketika terjadi perselisihan mereka mau berhukum dengan taghut, sementara mereka diperintahkan untuk mengingkari taghut dan demikianlah syaitan ya, berusaha untuk menyesatkan manusia ya, dengan kesatan yang jauh. Nah, yang kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, kita lanjutkan waqila ya. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa asbabun nuzul ya, sebab turunnya ayat tadi surat An-Nisa ayat ke-60 dan itu kisah yang kita sebutkan barusan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya, dan dari seorang tabi'in ya, beliau menyebutkan kisah itu diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Namun ada pula yang menyebutkan bahwa ayat itu nazalat fi rajulain ikhtasama. Ya, ayat itu turun berkenaan dengan adanya dua orang yang saling berselisih. Ya, keduanya terjadi pertikaian. Faqala ahaduhuma, ya, maka salah seorang di antara keduanya mengatakan, natarafa'u ilan nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mari kita angkat masalah kita ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wakala al-akhar, sementara rivalnya ini ya, lawan ya, lawan sengitnya ini ya, dia mengatakan ila Ka'b ibn al-Ashraf ya, mari kita berhukum, kita angkat masalah ini ya, kepada Ka'b ibn al-Ashraf ya, Ka'b ibn al-Ashraf ya, ini diantara tokoh dari tokoh-tokoh dari Nadir ya, seorang Yahudi. Ya, summa tarafa'a ila Umar, yang kemudian ya, ternyata keduanya pun ya, sepakat untuk mengangkat masalah itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ya. Jadi satunya pengennya kepada Nabi, satunya pengen kepada Ka'ab bin Ashraf. Ternyata akhirnya ya, semuanya enggan, justru masalah mereka diangkat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fadzakara lahu ahaduhum al-qissah. Ya, maka salah seorang dari keduanya mengkisahkan dan menjelaskan perihal masalah yang terjadi di antara keduanya kepada Umar ya, radhiyallahu taala anhu. Faqala lilladzi lam yirda bi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Yang kemudian Umar yang mengatakan kepada orang yang ya tidak rida untuk berhukum kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, jadi yang zahir di sini ya nampaknya dua orang yang berselisih tadi adalah dari kalangan kaum muslimin. Ya, dari kalangan kaum muslimin yang ternyata yang satunya ingin ya menjadikan Rasulullah sebagai hakim, namun yang kedua ternyata ingin menjadikan Ka'ab bin Ashraf sebagai hakimnya. Sampailah berita ini kepada Umar, yang kemudian keduanya pun datang kepada Umar, kemudian mengkisahkan perselisihan yang terjadi antara keduanya, lalu kata Umar kepada yang tidak meridhai, yang tidak suka ya, untuk berhukum kepada Nabi. Akadzalik, apakah demikian? Kata Umar. Qala na'am, kata orang tadi, iya memang demikian. Fadarabahu bisayfi faqatalah. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya langsung memenggal kepala dari orang tersebut dan membunuhnya, dieksekusi. Ya. Nah, ini disebutkan ya oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ya, demikian pula disebutkan kisah ini dalam Taisir Azizul Hamid, syarah dari Kitab Tauhid, yang merupakan syarah yang bagus, ya, mirip dengan Fathul Majid. Berhasil, ya, ini yang disebutkan. Maka di dalam riwayat ini, ya, kita mendapatkan ya, beberapa pelajaran. Yang pertama adalah tahakum ila syariatillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, yakni wajibnya untuk berhukum dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wajib. Wajib untuk berhukum dengan syariat Allah azza wa jal. Dan itu prinsip yang harus kita tanamkan pada diri kita, demikian pula ya orang-orang dekat kita, demikian pula masyarakat kita. Ya, wafihil barakah. Ya, dan ketika seorang kembali kepada syariat Allah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kebaikan ya, dan barakah yang akan dia dapatkan di dunia, demikian pula di akhirah. Ya, ketentraman jiwa, ketenangan hati, demikian pula ya, suasana yang nyaman, kondusif di tengah masyarakat. Kapan bisa terwujud? Apabila mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Ya, walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, kalau seandainya penduduk negeri itu mereka beriman kepada Allah dengan iman yang sungguhnya. Nah, di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menghukum dengan hukum-hukumnya. Dan bertakwa kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, ya, menjauhi kemungkaran. Ya. Nah, dan memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dosa-dosa besar. Ya, ini takwa. Yang kemudian balasannya adalah la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Kami akan bukakan pintu-pintu barakah kepada mereka. dari bumi, demikian pula dari langit. Ya, namun ternyata kenyataannya jauh. Ya. Nah, jauh api daripada panggang. Nah, yang kemudian mereka mendustakan. Ya, kenikmatan-kenikmatan Allah tidak mensyukurinya. Yang kemudian setelah itu Allah Azza wa Jal menghukum mereka. Sebabkan karena perbuatan mereka. Nah, demikian pula di dalam riwayat ini kita mendapatkan faedah bahwa anna tahakum ila ghairi syari'atillahi yunafil iman. Berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala ini ya, meniadakan ya, keimanan. Ini secara umum ya. Bahwa seorang yang ya, dalam hatinya ya, ada kecenderungan untuk berhukum dengan selain syariat Allah Azza wa Jalla menunjukkan tidak ada iman. Nah, dan ini telah kita sebutkan rinciannya bahwa yang dimaksudkan adalah ketika seorang ya, berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala ya, dengan keyakinan bahwa ya, hukum manusia itu lebih baik atau sama ya, atau boleh ya, berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala ya, maka ini kufur ya. Seorang yang meyakini bahwa undang-undang hukum buatan manusia lebih baik daripada ya, syariat Allah, maka kufur. Demikian pula ya, siapa saja yang meyakini bahwa ya, undang-undang buatan manusia, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia ya, dan hukum buatan manusia sama dengan, sama dari sisi kualitasnya ya, kebaikannya, keadilannya dengan syarat Allah, ini juga kufur. Ini juga kufur. Demikian pula yang meyakini boleh, yang meyakini boleh untuk berhukum dengan hukum buatan manusia, ini juga bisa mengancam pelakunya kepada kekufuran. Ya, adapun berhukum dengan selain syarat Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kondisi masih meyakini tentang wajibnya, masih meyakini tentang adilnya, enggak sama, bahkan menganggap syarat Allah itu yang paling afdal ya, jauh dibandingkan dengan hukum buatan manusia, hanya saja hawa nafsu ya, tendensi duniawi, haus jabatan, fasilitas, kekayaan, popularitas, ini dan itu semuanya, yang semuanya kembali kepada pertimbangan hawa nafsu, maka yang seperti ini ya, tidak dikatakan kafir pelakunya, yang dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar ya, perbuatan dosa besar. Nah, kemudian di dalam ayat ini pula kita mendapatkan faedah, yakni di dalam riwayat ini menyingkap dan membongkar hakikat dari kaum munafikin. Kaum mereka ternyata lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Ya, lebih buruk daripada orang-orang Yahudi. Kita perhatikan ya, pada riwayat tadi bahwa ketika ya, antara seorang Yahudi dengan orang munafik tadi terjadi perselisihan, kemana orang Yahudi tadi mengajak untuk berhukum? Ya, ternyata mereka ataupun dia ingin kembali kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Berbeda hanya dengan si munafik tadi. Justru ketika terjadi perselisihan itu ya, rujukannya kepada seorang Yahudi. Kan parah. Yahudinya sendiri maunya kepada Muhammad. Kenapa? Jujur. Gak mau menerima uang suap. Ya. Berhukum apa adanya. Namun ternyata si munafik tadi yang pura-pura menampakkan keislaman, ya itu justru inginnya berhukum kepada Yahudi. Karena memang sehati. Ya, menunjukkan orang munafik itu lebih buruk daripada orang Yahudi, orang yang jelas-jelas kafir. Oleh karena itu, wajar kiranya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an di awal-awal surat Al-Baqarah ya, porsi yang lebih banyak dan lebih rinci ya, tentang sifat-sifat kaum munafikin dibandingkan dengan sifat kaum mukminin, demikian pula orang-orang kafir pula. Kenapa demikian? Karena bahayanya. Karena samarnya. Ya, demikian pula, jangan heran. Ya, ketika para ulama sejak dahulu kala, ya, dari generasi para sahabat, bahkan Rasulullah sendiri. Demikian pula a'immatus salaf yang setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, para muhaddithin, sampai di zaman kita, ulama kibar. Peringatan mereka terhadap bahaya ahlul bid'ah wal ahwa, ya, pengekor hawa nafsu dan da'i-da'i kesatan yang mereka menisbahkan kepada Islam namun menyuarakan kebatilan dan memperjuangkan, mendakwahkan kerancuan dan penyimpangan di tengah umat, ya, maka peringatan para ulama terhadap mereka itu lebih sering, lebih banyak porsinya, lebih kontinu dan lebih keras dan pedas. Kalau dibilang pedas, ya, dibandingkan dengan peringatan para ulama terhadap ya, bahaya dari orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, ya, orang-orang mulhid, syu'iyin, ya, orang-orang ateis, komunis. Mereka sangat bahaya, kufur. Hanya saja kekufuran mereka, kemenyimpangan mereka, kebatilan mereka lebih jelas itulah. Ya. Adapun ahlul bid'ah ini luar biasa samar. Ya. Menampakkan keislaman, tawadu, ya. Penampilan juga penampilan seorang muslim, bahkan ya, ya sama dengan ahlus sunnah dari sisi penampilan zahirnya. Ya, namun ternyata dari sisi akidah, ibadah itu luar biasa merusak. Merusak umat. Ya, makanya para ulama sangat ya, perhatian memperingatkan tentang bahaya mereka. Ya, kemudian juga di dalam riwayat ini kita mendapatkan faedah tentang tahrimu akhdi rishwah. Diharamkannya untuk mengambil dana rishwah, uang suap. Ya, uang suap. Entah berupa uang, dana, ya, tunai ataupun transferan, ya, atau apalah, hadiah, ya, berupa materi, barang atau yang lainnya. Apabila niatnya adalah untuk rishwah, menyuap, ya, ini mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, ya, maka ini haram hukumnya. Dan telah kita sebutkan bahwa rishwah di sini ya, menjadi tercela, bahkan mengambilnya haram, bahkan memberinya juga haram. Ini apabila dia memperjuangkan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ya. Mungkin ya, haknya itu sama-sama. Dia ada kemungkinan dapat, yang lain juga ada kemungkinan dapat. Namun dia berusaha untuk merebutnya dari orang lain. Merebutnya dari orang lain. Di monopoli gitu loh. Sehingga kecenderungan pada dia. Ya. Ini rishwah, haram hukum. Namun apabila rishwah ya, atau sesuatu yang dia berikan kepada seorang, terpaksa harus dia berikan. Sementara dia berhak untuk mendapatkan itu. Ya. Makanya seperti ini kata para ulama diperbolehkan. Terpaksa. Yang berdosa yang mengambilnya ada punya memberi, maka dimaafkan. Kenapa? Terpaksa. Karena dia menginginkan hak itu dan dia berhak untuk itu, namun ternyata dipersulit. Itulah. Dipersulit prosedurnya karena oknum-oknum yang tidak jelas ini. Ya, menuntut kalau kamu ingin, ya kamu harus menyerahkan uang sekian-sekian. Kondisi dia butuh ini. Akhirnya terpaksa dia berikan. Ya, demi untuk mengambil haknya. Ya, seperti ini bukan rishwah yang haram hukumnya. Ya. Sehingga kalaupun demikian kondisinya, maka insyaAllah ta'ala tidak mengapa. Dan juga di dalam riwayat ini kita mendapatkan faedah bahwa riswah ini min adatil Yahud. Ya, memberi suap ini termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dari dahulu kala sampai sekarang itu masyhur dengan makarnya itu. Tipu dayanya itu. Tipu muslihat. Ya. Susah untuk dipercaya. Sulit. Ya. Nah, kenapa? Karena dasarnya itu benci dengan orang Islam. Yahudi. Ya. Ya mungkin komunitas di Indonesia ya ada meskipun sedikit. Namun dikarenakan Yahudi ini tidak diakui ya, oleh negara secara khusus, secara resmi gitu, sebagai keyakinan dan agama, maka mereka pun melebur kepada agama yang lain yang juga diakui ya, di negara ini. Nah, tapi ya, seperti itu ortodoks. Ya. Itu kebencian mereka terhadap kaum muslimin sangat kental. Sangat kentara. Ya, dan fanatisme terhadap akidahnya itu sangat terlihat sekali. Kelihatan sangat bangga ya dengan simbol-simbol agamanya. Ya. Nah. Wallahu a'lam. Kemudian di riwayat ini pula kita mendapatkan faedah yang lain bahwa berhukum ya dengan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah ya di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada perselisihan yang terjadi ini riddatun 'alal Islam bisa menyebabkan ya seorang keluar dari Islam. Berhukum dengan selain Allah dan Rasulnya dalam memecahkan permasalahan dan perselisihan yang terjadi ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ini peringatan yang keras. Oleh karena itu ketika Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mendapati di depan mata dan lihat tadi ya itu ada orang yang tidak mau berhukum dengan Nabi. Berarti kan ada apa ini? Ya, katanya Muslim. Kalau ketika Nabi menetapkan sebuah permasalahan, malah dia enggak mau. Kita dipertanyakan. Lalu mana syahadat Rasulnya itu? Persaksian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu itu mana? Sehingga langsung dipenggal oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Diambil parang, ya pedang, rumus, langsung dieksekusi. Selesai. Nah, kenapa murtad dia? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, man badala dinahu faqtuluh. Kalau saya mengganti agamanya, maka dia keluar dari Islam. Dan murtad. Dan dibunuh. Ya, maka dalam riwayat ini pula, kita mendapatkan faedah, annal murtad an dinil Islam yuqtal, bahwa seorang murtad dari agama Islam ini, hukumnya adalah dibunuh, dieksekusi. Yang bersama dengan pemerintah tentunya. Nah, sehingga ini tentunya peringatan ya, kepada kaum muslimin agar mereka tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat ini pula kita mendapatkan faedah apa? Bahwa annad-du'a ila tahkimi ghairi syari'illahi min sifatil munafiqin. Seruan dan slogan ya, tidak mau berhukum dengan syariat Allah ya, ini termasuk sifat kaum munafiki. Seruan dan slogan ya, untuk tidak mau berhukum dengan syariat Allah ini termasuk sifat kaum munafiki. Ya. Nah, ini mirip dengan ucapan sebagian mereka. Ya. Nah, kalau khutbah ya jangan ayat hadis saja. Ya. Sekali-kali lah ya, berkata Profesor Fulan, ya, telah berkisah Dr. Fulan. Ya, dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis ini ucapannya mengerikan. Kelihatannya sepele. Ya. Nah, kalau kita ya hari baca Quran, baca hadis yang dibahas itu faedah-faedah Ya kapan majunya? Ini ngeri ucapan kayak gini. Orang kafir ya jelas ya, nggak ada iman. Tapi kalau orang Islam seperti ini, wah bahaya. Ya, ada tanda-tanda nifaq, kebosanan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian pula di dalam riwayat ini kita mendapatkan faedah, ya, bahwa dianjurkan, ya, disyaratkan untuk marah karena Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ketika terjadi, ya, sebuah kemungkaran. Sudah isya, ya? Alhamdulillah. Allah musta'an. Dan mungkin faedah yang terakhir aja, ya. Dalam riwayat ini disyaratkan kepada kita untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Ya, semampu kita. Ya, semampu kita. Nah, sebagian pengingkaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan juga yang terakhir lagi, ya, sebagai penutup, insyaAllah, bahwa mengenal kebenaran itu tidak cukup. Ya, tidak cukup sampai dia mengamalkannya dan tunduk terhadap kebenaran itu. Semua nafik tadi tahu kebenaran. Tahu Nabi Muhammad, tahu, ngerti. Muhammad adalah Rasul, namun ternyata enggak cukup. Enggak dianggap beriman sampai dia mengamalkan. Dan sampai dia tunduk terhadap keputusan Allah dan Rasulnya alaihi surat wa surat. Wallahu ta'ala biswab. Wallahu minkum. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. InsyaAllah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.